Bismillahirrahmanirrahim. La tayakunal ma'mumu tarka ruknin ghairun niyati wa takbiratil ihram fahal yarji'u ilaih. Andai kata seorang makmum meninggalkan rukun selain niat dan takbiratul ihram, apakah ia boleh kembali ke rukun itu? Ini yakin ya, tidak ragu ya, yakin. Jadi misalkan ada orang sholat ya, ada orang sholat di saat sujud dia ragu, tadi saya sudah ruku atau belum ya. Ini apakah dia boleh kembali ruku atau tidak? Jawabannya la yarju ilaihi bal alaihi. Tapi ini makmum ya, ini statusnya sebagai makmum, bukan orang yang sholat sendiri atau imam. Ini statusnya makmum. Jawabannya la yarju ilaihi bal alaihi ayyuta bi imamahu fi ma huwa fihi wa yazidu raq'ah ba'da salamil imam. Bagi makmum dalam kondisi seperti ini, makmum yang yakin meninggalkan satu rukun, dia tidak boleh kembali ke rukun itu, akan tetapi dia harus mengikuti imamnya, mengikuti rukun yang dilakukan imam, dan nanti setelah imam salam dia menambah satu rokaat. Jadi satu rukun yang lupa dilakukan makmum itu diganti dengan satu rokaat ya, bukan diganti dengan rukun itu. Walaya judul sahwi li anas sahwahu fi halil qudwah hadza fi halil qudwah ya, ini koma mestinya ini. Bagi makmum itu dia tidak disunahkan melakukan sujud sahwi karena kesalahannya itu berada di saat ia menjadi makmum. Jadi kesalahan makmum itu tidak disunahkan sujud sahwi ya, seperti penjelasan video sebelumnya. Hadza idza tayaqqan fa in syaka atabiraqah kadzalik wa sajda li sahwi. Hukum ini kalau memang yakin meninggalkan, tapi kalau ragu, maka konsekuensinya sama, yaitu menambah satu rakaat tapi masih disunahkan sujud sahwi. Jadi intinya seorang makmum yang yakin meninggalkan rukun, dia tidak sunah sujud sahwi, tapi kalau ragu meninggalkan rukun itu dia sunah ya. Kalau yakin tidak sunah, kalau ragu sunah. Idza qamal makmumu, ini yang ketujuh. Idza qamal makmumu wa lam yutabi imamahu fi tasyahudil awal famal hukmu. Bila ada makmum yang berdiri sedangkan imamnya di tasyahud awal, itu apa yang harus dilakukan makmum ya? Jadi imamnya tasyahud awal, makmumnya berdiri. Fihi tafsil, yang harus dilakukan diperinci. Rincian pertama, idza qama sahyan fa yajibu alaihi ayarji'a ila tasyahudi wa yutabi al imam li anna qiyamahu la yu'tadu bihi. Kalau dia berdirinya lupa ya, tidak sengaja, maka dia diharuskan kembali tasyahud dan mengikuti imamnya, karena berdiri yang dilakukan dengan lupa itu tidak dianggap ya, tidak dianggap berdiri oleh syariat. Kama qala sahibu shofati jubat, lakin alal ma'mum hatman yarji'u ilal julusi lil imam yatba'u. Ini penjelasannya tadi ya. Kemudian yang kedua, idza qama amidan, ini rincian yang kedua. Idza qama amidan fayatakhayyaru baina amrayn. Yang pertama intidoril imami fil qiyam, yang kedua mutaba'atil imam fi tasyahudil awal. Kalau berdirinya dilakukan dengan lupa, dengan sengaja ya. Kalau dengan sengaja boleh memilih, boleh terus berdiri menunggu imam berdiri, atau dia boleh kembali ke tasyahud. Jadi intinya kalau berdirinya lupa dia harus kembali, kalau sengaja dia boleh kembali, boleh tidak. Masalah yang ke-8, mata yajudul makmum mulisah winafsihi, kapan seorang makmum disunahkan sujud untuk kesalahannya sendiri? Jawabannya fi surata ini, di dalam dua penggambaran. Dzabituhuma kullu sahwin lam yakun fi halatil iqtida. Yang pertama setiap standaritas ya. Standaritas dari dua penggambaran itu adalah semua kesalahan yang tidak dilakukan di saat ia masih berstatus imam, masih berstatus makmum, di saat ia masih mengikuti imam. Faisanul lahu sujudu sahwi li'anal imam la yatahammalu sahwahu. Maka dalam kondisi seperti itu dia disunahkan sujud sahwi karena imam tidak lagi menanggung kesalahannya. Jadi seorang makmum itu kesalahannya ditanggung oleh imam. Dalam arti dia tidak disunahkan sujud sahwi karena kesalahannya sendiri. Ya, kalau dia sudah tidak berstatus sebagai makmum ya itu beda lagi urusannya. Wa huma idza kana munfaridan wa fa'ala sababan min asbabi sujud sahwi tsumma adkhala nafsahu fil jamaah fahuna yasjudu fi nihayati salatihi li sahwi nafsihi. Penggambaran pertama dari makmum yang disunahkan melakukan sujud karena kesalahan sendiri adalah makmum yang jamaah di tengah-tengah salat. Jadi di permulaan salat dia salat sendiri, kemudian di tengah-tengah salat dia meniat berjamaah kepada orang lain. Nah, di saat dia melakukan sholat sendiri, dia melakukan kesalahan. Jadi kesalahan yang dilakukan sebelum dia niat menjadi makmum, itu nanti sebelum dia salam disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi ini karena kesalahannya sendiri. Yang kedua, idza kana masbukan fasalamal imam tsumma qama al makmum mulia dia bil baqi fa fa'ala sababan min asbab sujud sahwi fahuna yasjudu risahwi fi nihayati sholatihi. Penggambaran yang kedua adalah makmum yang berdiri untuk menambah apa rakaat yang tertinggal ya. Jadi imamnya sudah salam, kemudian makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangannya, untuk menambah sisanya. Ini berarti praktiknya adalah makmum masbuk ya, makmum yang terlambat. Jadi setelah imam salam dia menambah rakaat, kemudian di saat dia menambah rakaat itu dia melakukan sebab-sebab sujud sahwi. Maka sebelum salam ia disunahkan sujud sahwi. Karena kesalahan yang dilakukan sendiri. Yang kesembilan, al-masbuku yasjudu lisahwi idza sajada imamuhu limutabaatihi wujuban wa yasjudu lisahwi nadban aidan fi nihayati salatihi. Untuk makmum masbuk terkadang dia digambarkan melakukan dua kali sujud sahwi ya. Yaitu sujud yang pertama adalah karena mengikuti imam, kemudian sujud yang kedua adalah sujud yang dilakukan karena kesalahannya sendiri. Jadi sujud yang pertama mengikuti imam, sujud yang kedua untuk dirinya sendiri ya. Ini ada catatan di sini. Wa amma idza qada bi imamihi ba'da sujudil imami fala yajudul masbuku fi nihayati salatih illa khalala yatatarraqu ilaihi. Andai kata ada makmum yang ada orang yang bermakmum kepada imam, imamnya setelah melakukan sujud ya, maka seorang makmum itu tidak disunahkan bersujud ya, karena tidak ada kesalahan yang datang kepadanya. Sujud tilawah karena membaca atau mendengar ayat sajidah ya. Tusanu sajadu tilawah lil qari'i wasami wal mustami wa yata'aqadu sujud lil mustami idza sajada al qari'. Disunahkan melakukan sujud tilawah bagi yang membaca ayat sajidah atau yang mendengar atau yang berusaha mendengar. Sami ini mendengar, mustami. Sami ini ya dengar begitu saja. Kalau mustami ini ya memang sengaja mendengar. Kesunahan sujud tilawah ini lebih kuat bagi orang yang mendengarkan bila yang membaca mendengar. Jadi ada orang membaca, kemudian kita sengaja mendengarkannya membaca sujud sahwi, yang membaca sujud, maka kita juga disunahkan sujud. As-sami'u alladhi la yaksidul istima' wal mustami' alladhi yaksidul istima'. Sami' adalah orang yang tidak sengaja mendengar, tidak niat mendengar. Kalau mustami' adalah orang yang niat mendengar. Wahya fi arba'ata asrata maudi'an minal Qur'anil Karim. Sujud sahwi atau ayat sajidah ya, ayat sajidah itu ada di 14 tempat di dalam Al-Quran. Jama'ah ba'duhum fi qawlihi, 14 tempat itu dikumpulkan dalam dua nadom ya. Bi'a'rafi ro'din nahli, bi'a'rafi ro'din nahli subhana maryamin, bihajin bifurqanin binamlin wabil jurus. Bihamim najmi wansakoti wakro' fahadihi mawadi'us. Apa ini? Mawadi'u sajadati tilawati intajus. A'raf ya, surat A'raf, Ra'at, Nahl, Subhana, ini Isra ya, Maryam, Haji, Furqan, Naml, Hamim, Najm, Insyaqot. Sudah ya, 14. Surutu suniyati sujudi tilawah sitatun. Ini catatan kakinya ini ya, catatan kakinya Hamim di sini ada. Maksudnya adalah surat Fussilat ya, kemudian surat Haji ada dua sujud.